Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang mulia di salah satu masjid min masajidillah di akhir bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah sebagaimana kita ketahui di antara ashhurul hajj, di antara bulan-bulan haji, juga di antara bulan-bulan haram. Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan awal bulan Dzulhijjah, Ashr min Dzulhijjah. Ini yang disebut dengan Ashhurul Hajj. Naam, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang tertentu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan juga bulan Dzulhijjah. Wa nahnu al-an fi akhiri syahri Dzulqa'dah. Kita sudah berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Di hari-hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia dari segala penjuru dunia muttajihuna ila Makkah, berbondong-bondong pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, ruknun min arkanil Islam, dari seluruh penjuru. Wa hadza min ayatillah, dan ini termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Kalau bukan Allah yang mengumpulkan, tidak akan manusia berkumpul. Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang memanggil, tidak akan ada manusia yang demikian banyak dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam penjuru, berbagai macam warna kulit, dengan tujuan yang sama, ibadatullah lil hajj, tawaf, sa'i. Mereka juga berkumpul di Arafah nanti, yaum Arafah, wukuf di Arafah. Semuanya memakai pakaian yang sama, hanya dua lembar pakaian yang dipakai, kain ihram. Semuanya mengucapkan kalimat yang sama, talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, tahlil, takbir, tahmid. Dan seafdol-afdol doa adalah doa hari Arafah. Dan yang seafdol-afdol aku ucapkan, kata Nabi dan para Nabi, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin. Subhanallah. Sehingga ketika kita mendengar berita ini, menyaksikan saudara-saudara kita pergi ke tanah suci, ke tanah haram untuk menunaikan ibadah haji, tentu ada kerinduan, ada keinginan. Hati kita ini rindu untuk bisa tawaf di Makkah, untuk bisa menunaikan ibadah di tempat-tempat yang mulia, Mina, Muzdalifah, Arafah. Tetapi tidak semua orang memiliki istita'ah, kemampuan. Hanya mereka yang dimudahkan memiliki kemampuan, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk pergi ke Mekah dan sekitarnya. Mereka yang hari-hari ini berangkat melakukan ibadah. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bukan berarti bahwa tidak ada pintu-pintu khairat, kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika tidak memudahkan seorang hamba melakukan satu kebaikan di sebuah pintu, Allah membukakan untuknya pintu-pintu kebaikan yang lain. Ada orang yang tidak bisa bersedekah dengan hartanya karena dia fakir, tetapi Allah buka untuknya sedekah, bukan harta. Karena ucapan tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, al-amru bil ma'ruf sedekah, wan nahyu 'anil munkar sedekah. Bahkan berserinya wajah kita kepada saudara kita adalah sedekah. Naam. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudaramu adalah sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala fataha abwab al-khair, membukakan pintu-pintu kebaikan selama kita masih hidup. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga membuka babat taubah, pintu taubat, selama kita hidup, malam yugharghir, selama roh itu masih ada, selama belum dicabut roh itu, dan selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita mensyukuri nikmat Allah yang besar ini. Di saat kita tidak bisa menunaikan suatu jenis ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita jenis-jenis ibadah yang lain, pintu-pintu ibadah yang lain. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada hari-hari yang mulia di hadapan kita, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan ini bihamdillah, segala puji bagi Allah, bukan sesuatu yang asing pada asma' ahli sunnah, pada telinga-telinga ahli sunnah. Tetapi pembahasan ini mimba bitadzkir, pembahasan untuk mengingatkan fadlullah alaina wa ala nas, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas kita. Di hadapan kita insyaAllah dengan berakhirnya bulan Dzulqa'dah, kita akan masuk hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung. Bahkan dia adalah afdalu ayyamid dunya, seafdol-afdol hari-hari dalam satu tahun. Naam. 10 awal bulan Dzulhijjah. Kapan dimulai 10 awal bulan Dzulhijjah? Tabtadi, diawali, dimulai min ru'yati hilal Dzulhijjah. Dimulai dari ru'yah hilal Dzulhijjah. Begitu tenggelam matahari akhir bulan Dzulqa'dah, terlihat hilal, itulah mulai 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan berakhirnya adalah Yaumul Id, Yaumun Nahr, pada tanggal 10. 10 ya, Dzulhijjah atau Yaumun Nahr, Yaumul Id. Inilah awalnya dan inilah akhirnya. Jadi awal bulan Dzulhijjah, yang itu adalah awal-awal asyr, ayyamul asyr, adalah dengan tenggelamnya matahari di akhir hari bulan Dzulqa'dah, tampak hilal. Itulah awal al-asyr min Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, disebutkan bahwa Al-Qur'anul Karim ada di dalamnya ayat yang menjelaskan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu awal dari surah Al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashr. Allahu jalla wa ala berfirman, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi hari-hari yang 10. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, fa jumhuru ahli al-ilmi min as-salaf wal khalaf ala anna al-murad biha ashru Dzulhijjah, wallahu a'lam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, jumhur ahli al-ilm, baik dari kalangan salaf atau setelahnya, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan layalin asyr adalah asyr Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam. Demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan ibadah di hari-hari itu adalah ibadah-ibadah yang sangat mulia, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan mendengar beberapa adillah, beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat ini tadi yang telah kita baca menunjukkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, karena Allah bersumpah dengan hari-hari itu. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali karena, ya, di antaranya kemuliaan hari-hari itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari-hari yang mulia tadi, wal fajri walayalin ashr. Dan ayyamul ashr, disebutkan pula dalam Al-Qur'anul Karim dengan ya ayyamin ma'lumat. Itu yang dimaksud dalam firman Allah di surah Al-Hajj. Di dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ma'lumat yang diketahui. Ayyamin ma'lumat yang disebutkan dalam ayat ini ya, yang diantaranya diperintahkan untuk kita berzikir kepada Allah, wa yadhkuru smallah, yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumat adalah ayyamul asr, 10 hari awal bulan madha? Dzulhijjah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir, qala Syu'bah wa Husaim an Abi Bishr an Sa'id an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas habrul ummah, ahlu ta'wil, yani sahabat yang didoakan oleh Nabi mengerti tafsir. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih dan ajarilah ta'wil. Ta'wil yani tafsir. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, fi ayyami ma'lumat, kata Ibnu Abbas, al-ayyamu al-ma'lumat adalah ayyamul 'asyr, hari-hari yang 10. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah mu'allaqan fi sahihih. Diriwayatkan pula ya, semisal dengan ucapan Ibnu Abbas dari sahabat yang lain, diantaranya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah pendapat Mujahid wa Atha wa Sa'id bin Jubair wal Hasan Al-Basri wa Qatadah wa Dhahhak wa Ibrahim An-Nakhai. Mereka semuanya mengatakan bahwa al-ayyam al-ma'lumat di dalam ayat-ayat atau dalam ayat ini adalah ayyamul asyr. Nah, dan inilah yang dipilih oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah wa Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Bisa antum lihat juga dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata 10 hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan 40 hari untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Dipanggil Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu, 30 hari Nabi Musa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 30 hari, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan 10 hari berikutnya. Fatamma miqatu rabbih 40 lailatan, sehingga genaplah 40 hari, 40 malam. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan waqad ikhtalafal mufassiruna fi hadhihi al-'ashri ma hiya, ada khilaf di kalangan para ulama ahlu tafsir tentang 10 hari ini, 10 hari yang disebut dalam surah Al-A'raf ini, harinya apa, bulannya apa. Fal aksarun, namun kebanyakan mufassirun, kebanyakan ahli tafsir, mereka mengatakan bahwa 30 hari yang pertama adalah Dzulqa'dah. 30 hari yang pertama adalah satu bulan penuh, bulan Dzulqa'dah. Kemudian berikutnya al-ashru, 10 hari berikutnya yang Allah sempurnakan menjadi 40 hari adalah ashru Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Naam. Dan ini adalah pendapat Mujahid Ibn Jabr al-Makki wa Masruq wa Ibn Jurayj. Dan ini diriwayatkan juga dari sahabat Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat ini juga menunjukkan bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini hari yang istimewa, hari yang agung, hari yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk menyempurnakan 40 hari bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ketahui pula bahwa agama Islam ini Allah sempurnakan di hari-hari itu. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melakukan haji wada, hari itu hari Jumat, ketika Nabi sedang wukuf di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, dan itu termasuk dari Ayyamul Asyr, turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini itu adalah bagian dari Ayyamul Asyr, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi, aku telah ridho atas kalian Islam sebagai agama. Naam. Itu hari yang luar biasa. Hari yang orang Yahudi iri. Hari yang orang Yahudi mengatakan kalau hari itu turun kepada kami akan kami jadikan Id. Naam. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, anna rajulan minal Yahud, seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum taqra'unaha, lau alayna ma'syarul yahud nazalat latakhadna dhalikal yawma idan. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang ayat itu ada dalam kitab kalian, yang selalu kalian baca ayat itu. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikannya sebagai hari Id. Qala, berkata Umar bin Khattab, ayu ayah, ayat yang mana? Qala, dia mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Qala Umar, berkata Umar bin Khattab, qad arafna dhalikal yawm, hari itu aku tahu, aku tahu hari itu, wal makan alladhi nazalat fih, sebagaimana aku juga tahu di tempat mana ayat itu turun. Nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal jum'ah. Ayat itu turun kepada Nabi ketika beliau sedang wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara keutamaan hari ini yang wajib kita yakini, hari-hari itu, Ayyamul Asyr, adalah hari-hari yang paling afdol. Thayyib, sebagaimana disebutkan dalam riwayat sahih, bismillah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, juga Imam Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayami indallahi ayyamul ashr wala mathila lahun. Seafdal-afdal hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ayyamul ashr, hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Wala mathila lahun, dan tidak ada yang menandingi hari-hari itu. Subhanallah. Artinya amalan-amalan yang dilakukan di hari itu Allah lipat gandakan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai amalan-amalan yang mubarakah, yang diberkahi. Tidak ada yang lebih afdol daripada amalan yang dilakukan di hari-hari itu. Dan itulah yang difahami oleh para sahabat. Oleh karena itu para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah juga tidak bisa mengamalkan amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari itu? Siapa tidak tahu jihad? Siapa tidak mengenal jihad fi sabilillah? Amalan yang azim, alamannya amalan yang besar, amalan yang di situ ada pengorbanan darah, jiwa. Naam. Sahabat bertanya, apakah jihad fisabilillah juga tidak mengalahkan? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walal jihadu fisabilillah illa rajulun affara wajhahu biturab. Demikian pula jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan kecuali satu jenis jihad, yaitu jihadnya orang yang keluar dari rumahnya kemudian dia membawa semua yang dia miliki, jiwanya, hartanya, kemudian dia mati tidak kembali. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu di antara faedah hadis tadi, faedah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi wa Ibnu Majah, hendaknya kita memanfaatkan hari-hari itu untuk beramal soleh. Apa saja amalan soleh yang mampu kita lakukan? Apakah amalan lisan atau amalan badan atau amalan hati, kulub, juga harta, amalan apa saja. Nah, termasuk yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan kita dimotivasi untuk memperbanyak adalah memperbanyak tasbih atau memperbanyak takbir, tahlil, amalan lisan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr, fa aktsiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai. Amalan dilakukan di hari-hari itu melebihi hari-hari yang 10. Jadi hari-hari itu adalah hari yang paling agung. Hari-hari itu adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk amalan dilakukan di hari-hari itu. Kemudian Nabi membimbing kita untuk melakukan beberapa jenis amalan, diantaranya fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari itu tahlil, takbir, tahmid. Nah, Apalagi kalimat-kalimat ini kalimat yang lebih dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam daripada dunia dan seisinya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar atau wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Naam. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kalimat-kalimat ini lebih dicintai oleh Rasulullah daripada dunia dan seisinya. Kapanpun, di hari apapun. Lebih-lebih pada hari-hari apa? 10. Hari-hari yang paling afdol, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan dari sini pula kita bisa memahami kenapa salafun as-salih, ya, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, mereka betul-betul menanti datangnya hari-hari itu. Dan ketika hari-hari itu datang, mereka bersemangat untuk beramal soleh dengan berbagai macam amalan. Jadi kalau ada yang bertanya, amalan apa saja yang semestinya saya lakukan di hari-hari itu? Amalan apa saja yang antum dan kita mampu? Puasa misalnya, ada yang bertanya, saum bagaimana? Bolehkah saya saum? Boleh antum puasa. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Tafadhalu antum beramal dengan amalan ini, siam. Naam. Adapun tanggal 9 secara khusus datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menganjurkan untuk berpuasa yaum Arafah tanggal 9. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siamu yaum Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffir as-sanata allati qablah was-sanah allati ba'dahu. Sungguh kata Nabi alaihi salatu wassalam, saum berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Dua tahun. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini tanggal 9. Secara khusus datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk berpuasa pada tanggal tersebut, tanggal 9. Ini bagi yang tidak haji. Adapun bagi orang yang haji, maka yang afdal tanggal 9 tidak berpuasa. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu haji wada. Rasulullah sedang wukuf hari Jumat ketika itu. Terjadi pembicaraan di kalangan para sahabat. Ini Rasulullah sedang puasa atau tidak? Maka salah seorang istri Rasul mengirimkan air susu. Nah, untuk Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata Nabi meminumnya di atas unta. Fa'urifa anna nabiyya alaihi salatu wassalam lam yasum. Maka diketahui bahwa Nabi tidak berpuasa ketika itu. Sehingga yang afdal bagi orang yang melakukan ibadah haji, tanggal 9 tidak berpuasa. Hikmahnya agar dia memiliki kekuatan yang lebih untuk wukuf, untuk berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Adapun yang tidak berpuasa, adapun yang tidak melakukan ibadah haji, maka bagi mereka disyariatkan untuk siam. Adapun tanggal 10, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yaumun nahr, yaumul id, itu bukan mahallan lisyam, bukan waktu untuk berpuasa. Karena itu termasuk waktu yang terlarang untuk kita berpuasa. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang bernazar, saya bernazar puasa ayyamul asr, hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Nazarnya seperti itu. Nah, maka ya bukan maknanya dia berpuasa 10 hari, tidak. Dia tetap berpuasa 9 hari dan telah tertunaikan nazarnya. Karena ketika dikatakan ayyamul asyr, saya berpuasa di ayyamul asyr, tentunya puasa yang memang diperbolehkan. Adapun tanggal 10 ya, yaumul id, itu bukan mahallan lisyam, bukan tempat atau waktu untuk berpuasa. Taib, kita sudah mendengar tadi beberapa jenis ibadah yang disyariatkan. Takbir, tahmid, tahlil, Nabi sendiri mengatakan, fa'aksiru fihinna at-tahlilu wa takbiru wa tahmid. Nah, perbanyaklah di hari-hari itu zikir. Juga tanggal 9, Yaum Arafah. Secara khusus Nabi mengajarkan dan memerintahkan, bahkan disebutkan keutamaannya, diampuni dosanya 2 tahun. Kemudian secara umum berpuasa, silahkan berpuasa tanggal 1 dan seterusnya. Berdasarkan keumuman hadis yang telah kita baca, bahwa amalan-amalan di hari-hari itu lebih Allah cintai. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pada tanggal 10 ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada amalan yang juga besar, yaitu al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Maka siapa yang memiliki kemampuan, ada kelebihan harta untuk berkorban, berkorbanlah. Kita ingin berlomba-lomba dengan saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji. Berlomba-lomba untuk kita menghidupkan ayyamul asyr bil a'malis shalihah, dengan amalan-amalan shalihah. Di mana amalan-amalan di hari itu lebih afdol, bahkan dari jihad fisabilillah. Dari jihad fisabilillah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga ibadah-ibadah yang lain, na'am, secara umum disyariatkan untuk kita perbanyak atau kita lakukan di hari-hari itu. Seandainya ada yang bertanya, na'am, kita bersedekah, tafadhol bersedekah. Dan yang paling afdol adalah amalan-amalan yang wajib. Perbaikilah amalan-amalan yang wajib, sholat 5 waktu, fil masajid, di masjid, dengan menyempurnakan rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, khusyuknya. Sempurnakanlah sholat wajib itu dengan sholat-sholat rawatib. Lakukanlah sholat duha, na'am, qiyamul lail, dan yang semisalnya. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, semua ibadah-ibadah itu yang masyru' di hari-hari selain 10 hari bulan Dzulhijjah dilakukan pula di hari-hari tersebut. Na'am. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis Nabi, ma min ayyamin, tidak ada di antara hari-hari di mana al-amalu shalih, amalan shalih, dari sebutkan amalan shalih apa? Ya, ini apa saja. Al-amalu shalihu fiha afdalu indallah min asri Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amalan-amalan soleh yang dilakukan di hari-hari itu lebih afdol daripada amalan-amalan dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, termasuk juga jihad fisabilillah. Kata Nabi, na'am, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bisyai', kecuali jihadnya seorang yang dia keluar dengan membawa jiwanya, membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali, mati di medan perang, syahid. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab setelah menyebutkan hadis ini, qad dalla hadzal haditsu, hadis ini kata Ibnu Rajab menunjukkan ala annal amala fi ayyamihi, amalan soleh di hari-hari itu ahab ilallah, minal amali fi ayyamid dunya, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari yang lain dari hari-hari yang berputar dalam kehidupan dunia ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam hadis ini tidak diperkecualikan amalan apapun. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan untuk kita memperbanyak amalan soleh, apapun amalan soleh itu, apalagi yang wajib seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ta'limun nas al khair, mengajari manusia apa namanya kebaikan. Nah, ta'allumul Quran wa ta'limih, mempelajari Al-Qur'an, mengajarkannya. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, duduk ba'da salat as-subuh di masjid berzikir kepada Allah sampai tulu'il fajr, tulu'i syams, sampai terbit matahari. Kemudian setelah matahari tinggi satu tombak, yakni kurang lebih 10 atau 4 jam setelah terbit matahari, salat 2 rakaat duha. Nah, membaca Al-Qur'an, mempelajari satu ayat, dua ayat, tiga ayat dari Al-Qur'an setiap pagi ba'da salatu subuh. Itu juga amalan-amalan yang didorong oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berbuat baik kepada tetangga, bersedekah, berbuat baik kepada al-aitam, anak-anak yatim dan yang semisalnya. Ini semuanya ma'asyiral muslimin, amalan-amalan soleh dan semuanya masuk di dalam keumuman amalan soleh yang telah kita dengar dalam hadis yang sahih tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita mendapatkan hari-hari itu, memasukinya, dan kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memanfaatkan hari-hari itu dengan baik. Dan belum tentu kita bisa mendapatkan di tahun mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqa al-jami' lima yuhibbuhu wa yirda. Hadza wallahu alam, naktafi bihadal qadri, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.